Ayo baca. Alban. Ba'dul jahalah. Mukhayyarun. Baik, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dalam penjelasan pembatal yang ketiga dari 10 pembatal Islam. Pembatal yang ketiga perlu diingat perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu dalam kekufurannya musyrikin atau membenarkan mazhab mereka, maka ia kafir dengan ijma. Dan penjelasan atau syarahnya telah kita ikuti sebagian permasalahan yang didatangkan oleh Al-Jami' siapa? Al-Fihri hafizallahu ta'ala. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 102. Perhatikan. Mas'alatun qala, yakni siapa? Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Wa mimma yaqa'u fihi ba'dul jahalah yaqulu innal insana mukhayyarun. Jangan dibaca mukhayyir tapi mukhayyar, isim maf'ul. seperti mukhtar itu bisa isim maf'ul, bisa isim fa'il, tergantung siyaknya. Mukhtar, anta mukhtar, ana mukhtar. Mafhum? Permasalahan, berkata saya bin Bas, wa mimma, dan dari apa yang, dan termasuk apa yang sebagian orang-orang bodoh terjatuh di dalamnya, yaitu berkata sebagian mereka, orang-orang bodoh, bahwasanya insan mukhayyar, yaitu diberi pilihan, insya'a kafara, jika ingin dia kafir, wa insya'a aslama, jika dia ingin dia muslim, terserah. Ini perkataan sebagian manusia, seperti yang ada di negeri kita ini, dengan ucapan apa, bebas beragama atau toleransi umat beragama. Terserah seorang itu mau beragama Kristen, beragama apa, Buddha, Hindu, Katolik, Islam, terserah. Insya'a kafara wa insya'a aslama, terserah. Itu mukhayyar katanya. Yang lebih parah lagi adalah mereka kadang berhujjah dengan sebagian ayat, sebagaimana yang di sini disinggung oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan salah dalam pemahaman terhadap ayat tersebut. Mereka beralasan, li'anna Allah yaqul faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Seorang itu bebas memilih agama yang dia inginkan, agama kufur atau agama Islam. Berhujjah dengan ayat ini, barang siapa yang berkeinginan untuk beriman, silakan beriman. Barang siapa yang berkeinginan untuk kufur, silakan kufur. Siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Ayat ini sebagian orang, orang-orang bodoh dikatakan oleh beliau di sini, sebagai pilihan, dan itu dikiranya tidak ada ancaman karena dikasih pilihan. Maka dikatakan di sini, wa hadza minal bala al azim, nas'alullah al afiyah, ini termasuk bencana yang sangat besar, musibah yang sangat besar, bala. Jadi pemahaman insan, pemahaman bahwasanya seorang insan memiliki kebebasan dalam memilih agama, agama kufur ataupun agama Islam, ini termasuk musibah besar. Nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah keselamatan. Kenapa termasuk musibah besar? Li'anna hadzal amra tahdidun. Faman syaa'a falyu'min, falyu'min ini adalah kata perintah. Faman syaa'a falyakfur, falyakfur juga kata perintah. Kalimat perintah. Dikatakan oleh beliau di sini bahwasanya perintah ini adalah maknanya tahdid, ancaman. Haddada yuhaddidu tahdidan, ancaman. Nah, bukan kemudian dipahami bahwasanya di situ diberi kebebasan kemudian tidak ada risiko. Maka kalau itu dikatakan laisa litakhyir, ini bukan untuk memilih tapi ancaman. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, yang adalah al-amr yang berfaedah sebagai ancaman. Walihadza qala ba'daha inna a'tadna lil kafirina naran ahata bim suradiquha. Maka kalau itu karena maknanya adalah ancaman, berkata setelah ayat ini, inna a'tadna, sungguh kami menyediakan bagi orang-orang zalim, yakni orang-orang kafir, kami sediakan api yang api tersebut akan mengepung mereka, yakni luapan api akan mengepung mereka, mengelilingi mereka, orang-orang zalim, orang-orang yang kafir. Bagaimana dikatakan adalah pilihan tanpa adanya ancaman, tanpa adanya risiko. Yakni insya'a falyu'min walahul jannah, wa insya'a falyakfur walahul nar. Maksud ayat ini adalah jika dia ingin supaya dia beriman, maka balasannya adalah surga. Dan jika dia berkeinginan, maka dia supaya kufur silakan, tapi balasannya adalah neraka, maka dikatakan ancaman. Wa fawa min bab tahdid wa tahdhir falaisa mukhayyaron bal yajibu ay yuslima wa yajibu ay yadkhula fi dinil islam bi dinillah wa yajibu yaltazima bil haqqi. Maka perintah tadi bahwa ini fal amr, fil amr yang ada dalam ayat tersebut, faman syaa fal yu'min waman syaa fal yakfur, fil amr ini adalah min bab tahdid, dalam bab pembahasan ancaman dan tahdzir, peringatan, bukan seorang itu memiliki atau diberi pilihan dan tanpa risiko. Bahkan wajib atas seorang insan untuk masuk Islam, wajib seorang insan untuk masuk ke dalam agamanya Allah, wajib atas seorang insan untuk beriltizam, komitmen dengan kebenaran, bukan bebas. Wa kadza qauluhu jalla wa ala, demikian juga perkataan Allah jalla wa ala yang maha mulia dan maha tinggi, la ikraha fiddin. Ayat ini juga dikatakan la ikraha fiddin. Hadza mansukhun qabla ayyufrada al jihad. Beliau di sini mengatakan bahwasanya la ikraha fiddin adalah ayat yang sudah dihapus hukumnya. Sudah dihapus hukumnya, bukan dihapus lafadznya. Lafadznya masih yuta'abbad biha. Lafadznya masih di, ayat ini masih di anjurkan atau diperintahkan untuk dijadikan bentuk peribadatan kepada Allah dalam membacanya. Tapi hukumnya dihapus. Ini yang diinginkan dengan perkataan beliau wa hadza mansukhun, yakni sebelum difardukan al-jihad, sebelum diwajibkan al-jihad, la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Itu makna mansukh, dihapus. Dan penghapusnya adalah ayatul jihad, ayat yang diperintahkan untuk berjihad fi sabilillah, berperang. Wa in kana shakhs yajibu alai ayyadkhula fil Islam wujuban. Lakin hadza qabla ayyusra al-jihad. Sekalipun seorang itu wajib atasnya untuk masuk ke dalam Islam secara wajib, masuk ke dalam Islam secara wajib, wajib masuk Islam, akan tapi ini sebelum disyaratkannya jihad, la ikraha fiddin tadi. La yajibu ikrahuhu, yakni tidak wajib dipaksa untuk masuk Islam. Wa huwa ma hadza yajibu alai ayyadkhula fil Islam hatta yunqidha nafsahu minan nar, walaupun tidak ada paksaan atas orang insan untuk masuk Islam, tapi wajib bagi dia untuk masuk Islam supaya dia bisa membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya dari api neraka. Dan ini banyak orang yang memiliki pemahaman yang seperti itu, bahkan bukan di negeri kita sendiri, di negeri Arab pun seperti itu, dari negeri apa, negeri-negeri yang di sana sangat dekat dengan al-Islam, tapi juga punya pemahaman seperti hal tersebut, memiliki kebebasan. Ada karya tulis sederhana yang tulis oleh saya Yahya, bantahan terhadap sebagian tulisan karya tulis yang ada di negeri Imarat kalau tidak salah. Raf'u Manaril Islam judulnya, judul kitabnya. Bantahan semisal yang dibawakan oleh Syekh bin Baz di sini terhadap orang yang mengatakan memiliki kebebasan ataupun tasahamuh, toleransi umat beragama. Seperti yang ada di negeri kita ini, diajarkan di pertengahan kaum muslimin agar kaum muslimin memiliki toleransi dalam umat yang beragama selain Islam. Dan itu adalah tidak benar. Yang jelas kata Syekh bin Baz menukilkan di sini bahwasanya ayat tadi ayat yang mansukh hukumnya. Wa qala akharun min ahli al-ilm innal ayata fi ahli al-kitab wal majus la ikra bid-din. Ayat ini adalah terkait dengan ahli al-kitab dan majus. Ini sebagian ahli al-ilm yang lain demikian berkata, yakni la yukrahuna matabadalu al-jizyah. Maksudnya ahli al-kitab wal majus mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam kapan mereka mencurahkan apa membayar jizyah, bayar upeti. Jizyah itu upeti. Itu pun disyaratkan mereka harus dalam keadaan hina, rendah. Hatta yu'tuzil jizyata an yadin wa hum saghirun, sampai mereka membayar upeti dari tangan mereka langsung dan mereka dalam keadaan saghirun, dalam keadaan tidak memiliki wibawa. Dikatakan wa anha laysat mansukha. Ada ulama yang lain mengatakan bahwasanya la iqra bid-din, ayat yang tidak mansukh, bal hiya fi ahlil kitab, bahkan ayat yang terkait dengan ahlul kitab mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam tapi supaya mereka membayar al-jizyah, yaitu upeti, pajak. Itu pun mereka harus dalam keadaan hina, diremehkan. Kaum muslimin berkendaraan, mereka harus jalan kaki. Mereka tidak boleh berpenampilan dengan penampilannya kaum muslimin dalam sisi pakaian, biar tertandai mereka bukan kaum muslimin. Mereka dipersempit hidupnya, tidak diberikan keleluasaan. Ini makna mereka itu diberi kebebasan, tidak dipaksa, tidak diperangi, tapi dengan syarat membayar jizyah, tapi juga harus dalam keadaan apa? Dihinakan. Adapun sekarang malah kebalikan. Kaum muslimin disuruh bayar upeti. Taib. Wal maksud bi kulli hal, dan yang dimaksud dengan ini ala kulli hal, yakni apa yang dimaksud oleh ayat ini, annahu laysal murad biha takhyir. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nextnya adalah ini bukan takhyir, bukan pemberian pilihan terhadap seorang insan, silakan kafir, silakan mukmin, terserah, tidak ada resiko. Ini tidak. Walasal murad annahu la ba'sa ayyabqa ala kufrihi. Bukan yang dimaksud bahwasanya seorang insan itu tidak mengapa. Ayyabqa, tetap berada dalam atau pada kekufurannya. Itu bukan yang dimaksud. Hadza la yaquluhu man ya'lamu ma yaqul. Kalau orang mengatakan bahwasanya tidak mengapa seorang insan itu pada kekufurannya tanpa harus berpikir bebas semau-maunya, ini tidaklah berkata seperti ini orang yang mengetahui apa yang dia katakan. Kalau dia itu paham apa yang dia katakan, dia enggak akan ngomong itu. Perhatikan ya ikhwah, kalimat-kalimat yang sangat fatal ini, kalau seandainya orang itu paham apa yang dia katakan dari sisi risiko hukumnya, dia gak akan ngomong. Di antaranya adalah seorang itu diberikan kebebasan untuk beragama, memilih semaunya. Ini adalah omongannya orang yang dia tidak paham apa sih apa yang dia omongkan. Bagaimana apa? Sangat bodoh. Walaupun memiliki gelar mungkin seorang sarjana hukum atau mungkin menteri, ya kan, atau semisalnya, tapi kalau punya pemahaman seperti itu berarti dia orang yang paling bodoh. La yaquluhu man ya'lamu ma yaqul, tidak mengatakannya orang yang mengetahui apa yang dia katakan. Wa inna ma yaquluhu al jahalatu, biasanya yang ngomong itu adalah orang-orang yang bodoh. Demikian bin Bas rahimahullah ta'ala menegaskan. Wa hal yu'dhanu lil insan ayyabqa 'alal kufri hatta yadkhulan nar? Ini istifham maknanya apa? Pertanyaan yang bentuknya apa? Ingkar. Atau celaan. Apakah diizinkan bagi seorang insan atau bagi manusia ayyabqa berada tetap di atas kekufurannya, supaya dia masuk neraka? Apakah diizinkan seperti itu? Nas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah keselamatan. Jadi tidak ada diizinkan. Maka kalau itu barang siapa yang memiliki pemahaman seorang itu bebas beragama, berarti dia mengizinkan siapa saja untuk masuk neraka. Coba bayangkan. Begitu orang cerdas, dia mengaku Islam, kemudian silakan seorang itu mau ngambil Yahudi, Nasara, terserah. Cerdas, ini adalah orang yang tidak mengerti apa yang dia katakan, bahkan wa inna ma yaquluhu al-jahalah. Inilah ya ikhwah yang sejak dulu kita sudah pernah mendengarkan ocehan-ocehan seperti ini di sekolah-sekolah kita. Dari bu guru dan pak guru yang mereka tidak bertanggung jawab. Ngomong asal bunyi. Berangkat dari kebodohan yang sangat bodoh. Dan yang lebih bodoh lagi, seorang pimpinan organisasi besar negeri kita ini, ya kan? Mereka warga organisasinya dianjurkan untuk memberikan kesempatan bagi agama Nasara untuk bernatalan di apa lokasinya, diberi kesempatan untuk acara natalan, acara kufur, dan lebih daripada itu bahwa supaya apa, diberikan penjagaan ketat biar aman, biar natalannya aman dan sempurna. Coba ini dimuat dulu di beberapa majalahnya mereka. Inilah ya khuah, pemikiran-pemikiran kufur yang diambil oleh seorang yang belajar dari negeri kufur seperti Amerika dan semisalnya. Taib, kita lanjutkan. Waqala, berkata Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala wa fi sahihi muslimin antariki bin Asyam al-Asja'i anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala, dalam Sahih Muslim dari Tariq bin Asyam al-Asja'i radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla. Siapa yang berkata la ilaha illallah dan kufur dengan apa yang diibadai dari selain Allah, maka terjaga hartanya dan darahnya dan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu azza wa jal. Perhitungan yang mana? Yaitu terkait dalam masalah konsekuensi dalam mengamalkan tuntutan kalimat la ilaha illallah sempurna dan tidak sempurnanya, nanti akan ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang berkata la ilaha illallah dan kufur dengan apa yang diibadah dari selain Allah, bukan cuma yang penting ngomong bersaksi la ilaha illallah dan tidak mengkufuri apa yang diibadah dari selain Allah, tidak cukup, maka balasannya enggak akan dapat balasan, yaitu terjaga harta dan darahnya. Wa fi riwayatin li muslim, dan dalam satu riwayat lima muslim, man wahada, man wahadallah, siapa yang mengesakan Allah, siapa yang mentauhidkan Allah, wahada yuwahidu tauhid, mengesakan, menjadikan satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Fassara la ilaha illallah biqaulihi man wahadallaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan siapa yang mengesakan Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu, dan kufur dengan apa yang diibadah dari selain Allah, maka dia terjaga harta dan darahnya. Fadalla hadza ala anna man wahadallaha wa khassahu bil ibadah wa kafara bit tagut yahrumu maluhu wa damuhu li'annahu muslimun bihaqqin. Ini menunjukkan man wahadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu, ini menunjukkan bahwasanya siapa yang memurnikan, mengesakan Allah, mengkhususkan Allah sebagai, mengkhususkan Allah dengan beribadah, yakni mengkhususkan ibadah hanyalah untuk Allah, dan kufur dengan taghut, maka harta dan darahnya terharamkan, yakni tidak boleh ditumpahkan semena-mena, hartanya enggak boleh dirampas semena-mena. Ini namanya apa? Yahrumu maluhu wadamu, terjaga harta dan darahnya dengan penjagaan al-Islam. Yakni syaratnya mengesakan Allah, mengkhususkan ibadah hanyalah untuk Allah, dan kufur dengan taghut. Ini syaratnya. Maka tawahid yang kata Syekh Mukbil jumlahnya jutaan, ini harus kita kufuri. Tawahid kata beliau malayin, jutaan. Million itu 1 juta, malayin juta-juta. Yang beliau mengatakan kafartu bidemokratia wa biman da'a ilaiha, aku kufur dengan demokrasi dan kufur dengan orang yang mengajak kepadanya. Karena adalah termasuk taghut. Berikan di sini. Maka kenapa dikatakan yahrumu malu wadamuhu, dengan syarat mengesakan Allah, mengkhususkan ibadahnya Allah untuk Allah, dan kufur dengan taghut? Karena dia muslim dengan sebenarnya. Muslim yang sebenarnya adalah seperti itu. Mentauhidkan Allah, mengkhususkan ibadahnya Allah untuk Allah, dan kufur dengan taghut. Itulah li'annahu muslimun bihaqqin, sungguh ia seorang muslim sebenarnya. Amma man lam yakfur bitaghut wa lam yuwahhidillah, fahada laysa bimuslimin. Adapun orang yang tidak kufur dengan taghut dan tidak mengesakan Allah, maka ini bukan muslim. Maka kalau itu berarti kan ya ikhwah, ucapan kufur dengan taghut ini bukan kemudian harus takfiri. Hukum di luar hukum Allah adalah hukum taghut, takfiri. La ilaha illallah. Ini berarti kan ini dengar. Berarti kan cermati apa yang beliau omongkan. Amma man lam yakfur bitaghut, adapun orang yang tidak kufur dengan taghut dan tidak mengesakan Allah, maka dia bukan muslim. Bagaimana dia mengesakan Allah sedangkan taghut tidak dikufuri? Ini enggak jadi. Tidak jadi mengesakan Allah kalau dia tidak kufur dengan taghut, tidak jadi. Ora sido. Itu ora jadi. Islamnya, Islamnya ora jadi. Paham itu? Balwa kafirun, bahkan dia kafir. La yahrumu maluhu wala damuhu, tidaklah terjaga harta dan darahnya, hatta yu'mina billahi wa hatta yakfur bitaghut, sampai dia beriman dengan Allah dan sampai dia kufur dengan taghut. Coba bayangkan. Ini ucapan yang gamblang kayak matahari di siang bolong. Yang mengherankan, belajar di Damat 10 tahun, puluhan tahun pulang ke Indonesia, tidak kenal taghut. Orang yang bilang taghut katanya takfiri. Perut yang itu. Berarti kan itu. Wa man lam yakfur bitaghut wa yu'min billahi wajaba yujahida ma'al qudra. Wa man lam yakfur bitaghut wa yu'min billahi wajaba yujahida ma'al qudra hatta yu'mina billahi wa yadkhula fil Islam aw yu'addi al jizya in kana min ahliha. Dan barang siapa yang tidak kufur dengan taghut dan tidak beriman dengan Allah, wajib untuk diperangi. Barang siapa yang tidak kufur dengan taghut dan tidak beriman dengan Allah. Demikian maknanya ya, Baris. Nah itu. Barang siapa yang tidak kufur dengan taghut dan tidak beriman dengan Allah, maka wajib untuk dijihadi. Kapan? Ketika ada kemampuan. Hatta yu'mina billah, supaya dia sampai dia beriman dengan Allah dan masuk dalam Islam. Atau kalau enggak mau masuk Islam, apa? Membayar jizyah, bayar upeti. In kana min ahliya, jika dia orang tadi termasuk dari orang yang memang berhak untuk membayar upeti. Kenapa? Karena bukan semua orang wajib apa boleh membayar upeti. Ada ahlul kitab seperti Nasara dan Yahud dan Majus. Wasniyun tidak bisa, tetap diperangi. Nah, sebabkan semua orang kafir boleh membayar al-jizyah, membayar upeti, tapi siapa yang dia berhak membayar upeti ini ahlul kitab dan juga Majus. Adapun selain orang yang punya hak untuk membayar jizyah, maka tetap diperangi walaupun dia enggak mau Islam, bayar jizyah enggak boleh, perangi terus. Tapi ma'al qudrah. Keterkaitannya jihad adalah bersama dengan kemampuan. Amma man amana billahi wa wahada wa angkara tagut wa tabar aminu fa hada wal muslim haqqan yahrumu malu wa damuhu. Adapun orang yang beriman dengan Allah dan dia mengesakan Allah dan mengingkari tagut, berlepas dari tagut, maka dialah orang yang muslim sebenarnya. Inilah orang yang muslim dengan sebenarnya, yahrumu maluhu wa damuhu. Harta dan darahnya terjaga dengan penjagaan al-Islam. Tidak boleh ditumpahkan semena-mena, enggak boleh dirampas semena-mena. Tengok di sini, perhatikan. Amman amana billahi wa wahadahu wa ankara tagut. Jadi syaratnya apa? Adapun orang yang beriman dengan Allah dan mengesakannya dan ingkar terhadap tagut, berlepas diri darinya, maka dialah seorang muslim yang sebenarnya. Dialah yang mendapatkan apa? Jaminan harta dan darahnya terjaga dengan penjagaan al-Islam. Ini berarti kan ya, Ikhwan. Maka kalau itu kita harus benar-benar paham apa itu tagut, bagaimana rinciannya, bagaimana tuntutan kufur dengan tagut. Nah, ini harus paham. Jangan orang seperti jemaat tabligh. Diajak bicara masalah tauhid, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wes blank, ngeblank, entah kemana udah. Bawa tikar, bawa ceret, kompor. Itu yang ada. Ketika diajak bicara sama masalah tauhid, masalah syirik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Subhanallah, subhanallah. Seperti itu ya, kalau perhatikan ini, tetap lagi. Himar, keledai. Baik. Waqala, berkata Sa'id bin Basrah rahimallahu taala, waqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fi'lihi wa qawlihi butlana diyanati man lam yadkhul fi dinil Islam. Berkata Sa'id bin Bas, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan apa? Penjelasannya dengan perbuatannya dan dengan perkataannya tentang batalnya agama orang yang tidak masuk di dalam agama Islam, yakni perbuatan beliau, perkataan beliau sebagai penjelasan tentang batalnya diyanah. Apa diyanah? Agamanya orang yang tidak masuk dalam agama Islam. Bagaimana fi'ilnya beliau diperangi? Qad haraba al-yahuda wan nasara kama haraba ghairuhum minal kuffar. Ini bayannya. Sungguh beliau dengan menjelaskan dengan fi'il, yaitu beliau memerangi Yahud, memerangi Nasara, sebagaimana juga memerangi selain mereka dari orang-orang kafir. Wa akhadha mimman a'tahu minhum al-jizyata hatta la yamna'u usulat da'wa ila baqiyatihim. Dan beliau juga dengan fi'il beliau mengambil upeti dari orang-orang yang memberi kepada beliau, dari kalangan orang-orang yang punya hak untuk membayar upeti dari kalangan ahlul kitab. Kenapa kok diambil jizyah? Supaya mereka tidak menghalangi. Supaya mereka tidak menghalangi sampainya dakwah kepada selain mereka yang masih tersisa, yang mungkin di antara mereka yang ingin masuk Islam dan ingin selamat. Tidak mau bayar upeti saja tapi ingin Islam. Yang enggak mau dihinakan suruh bayar upeti. Dengan syarat enggak boleh menghalang-halangi dakwah kepada yang lain. Mafhum di sini? Nah. Tapi kalau negeri yang dibikin undang-undang rusak, maka maunya seorang itu enggak boleh mendakwakan kepada agama Islam, enggak boleh mempengaruhi agama lain. Ini enggak benar. Maunya semua agama memiliki hak yang sama. Ini enggak benar. Padahal yang ngomong adalah kadang-kadang orang Islam yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang ini adalah orang yang paling terbodoh. Maka dikatakan hatta la yamna'u wusulad da'wa ila baqiyati hatta yadkhula man sa'a minhum min fil Islam duna khaufin min qaumihi. Kenapa mereka suruh bayar upeti supaya siapa yang ingin dari mereka dikatakan mereka itu masuk Islam supaya masuk tanpa ada ketakutan dari kaumnya, ayasuduhu tanpa ketakutan dari kaumnya, dari bendungan kaumnya atau larangan kaumnya atau mungkin dibunuh oleh kaumnya. Nah, kalau itu barang siapa sudah membayar jizyah, biar upeti, maka dia harus memberikan kebebasan siapapun dia untuk masuk Islam. Gak boleh menghalang-halangi, gak boleh membunuh, gak boleh nakut-nakuti. Paham di sini? Nah, itu. Jangankan mau berdakwah, mendakwakan kepada kekufuran, gak boleh. Dia harus dihinakan. Hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum shaghirun. Bagaimana mau membangun gereja? Nah, bagaimana membangun apa? Pura-pura dan semisalnya. Pura dan semisalnya bagaimana? Gak boleh. Kenapa? Karena termasuk dakwah kepada kekufuran. Mereka harus dihinakan. Orang lain yang mau Islam silakan. Gak boleh mereka menghalang-halangi. Ini tuntutan mereka membayar upeti. Bukan yang penting bayar kemudian bebas. Tidak. Bukan yang penting bayar kemudian bebas. Bertindak ini tidak seperti itu, bahkan dibatasi gerak usaha mereka. Ayatnya gamblang tadi, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun. Nah, ini. Wal maqsud anna sallallahu alaihi wa sallam dhaba ila ahli diyana minal yahud fi baiti madarisihim fada'ahum ila al-islam. Ini agak salah terus mungkin ya ini. Madro sihim. Madaris sihim mungkin gitu. Gitu. Bagaimana itu? Maksud madro sihim. Gimana mesin? Apa terus itu? Apa? Madro sihim. Tapi insya Allah yang benar adalah madaris sihim. Dan yang dimaksud bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke ahlul diyana, pergi ke orang-orang yang memiliki agama selain Islam seperti Yahudi, di rumah pendidikan-pendidikan mereka, pada ahum ila Islam, maka beliau mengajak mereka kepada Islam. Wa qala lahum, dan beliau berkata kepada mereka, aslimu taslamu, masuklah kalian kepada Islam niscaya kalian akan selamat. Wa karraraha alaihim, dan beliau mengulang-ulanginya perkataan tersebut kepada mereka. Wakatalika, demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam ba'atsa bi kitabihi ila Hirakla. Demikian juga beliau mengutus, mengirim kitab-kitab beliau kepada raja apa? Siapa ini? Hirakla itu apa? Hercules? Apa? Siapa? Siapa? Lakius? Tak tahu. Severus? Kira, aywa, itulah nama mereka, yang nama yang dibahasakan dalam bahasa kita. Ya de'uhu, beliau mengajak kepada Islam, wa yukhbiru, dan memberitahu kepada orang ini, annau inim tana'ah, sungguh berita yang disampaikan jika dia imtana'ah, mencegah diri enggak mau masuk Islam, fa inna alai ismal ladzina imtana'u minal Islam bisababi imtina'ihi minhu, maka dia akan memikul dosanya orang-orang yang juga tidak mau masuk Islam dengan sebab dia tidak mau. Karena bosnya enggak mau, maka yang lain tidak mau. Dia akan memikul dosanya. Inilah ya bahayanya pimpinan, bahayanya orang yang di depan. Kalau sudah dengan dia sebabnya, kemudian yang lain akan tersesatkan, maka dia akan memikul dosanya orang lain yang disesatkan dengan sebab dia tidak mau menerima kebenaran. Jangan enak-enak bermasa rumongso nak ngarep, rumongso jadi kepolo, rumongso jadi apa? Wong di gede no, kemudian tanpa resiko, maka dialah yang akan memikul dosanya orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran gara-gara dia. dengan sebab dia enggak mau menerima kebenaran. Maka sebagian salaf mengatakan, sungguh aku menjadi buntut dalam kebaikan lebih baik daripada aku menjadi apa? Pimpinan dalam keburukan. Dia lebih senang menjadi buntut saja dalam kebaikan daripada apa? Menjadi pembesar dalam kebatilan. Karena resiko. Faqad rawi al-Bukhari wa Muslim. Sungguh al-Bukhari wa Muslim meriwayatkan aslim taslam. Ini kepada Herakl. Herakl dia berkata aslim taslam, masuklah engkau kepada Islam wahai Herakl. Niscaya kau akan selamat. Waslim dan masuklah kepada Islam, yu'tika Allahu ajraka marataini. Waslim dan masuklah kepada Islam wahai Herakl. Yu'tika Allahu, niscaya Allah akan memberikan kepada kamu pahala kamu dua kali. Kenapa dua kali? Karena dia yang mengawali, kemudian pengikutnya ikut masuk Islam dilipat gandakan. Fa in tawallaita, jika engkau berpaling dari Islam, fa inna alaika ismal arisiyin. Jika engkau berpaling maka sungguh engkau akan memikul dosanya apa? Orang-orang arisiyin yang engkau pimpin. Dengan sebab engkau enggak mau menerima Islam, maka kaummu enggak mau menerima Islam. Kamu akan memikul dosa yang berlipat ganda. Maka di sini perhatikan ya ikhwan, harus waspada. Seseorang menjadi pengemban dalam dakwah dan semisalnya, kalau diemban kepada kebatilan, dia akan memikul dosanya orang-orang yang disesatkan. Maka jangan bangga dengan banyak pengikut. Jangan bangga dengan banyak orang yang mengagumi, sementara apa? Kebatilan dibela. Dan alasannya banyak, yang katanya maslahat, yang katanya darurat, yang katanya ini. Tapi pada dasarnya apa? Dolarat tubihu mahdurat. Dolar-dolar itulah yang membolehkan perkara yang dilarang, bukan darurat. Baik. Tsumma lamma tawallaw wa rafadu ad-dukhul fil Islam qatalahum sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu ratal anhum. Kemudian tatkala mereka berpaling dan menolak masuk ke dalam Islam, maka beliau memerangi mereka. Qatala, bukan qatala. Kalau qatala memerangi, kalau qatala membunuh. Memerangi kadang tidak menghasilkan orang yang dibunuh. Ya kan? Maka beliau memerangi mereka orang-orang yang berpaling bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Afardha 'alaihim al-jizya, dan beliau mewajibkan atas mereka membayar upeti. Pajak walitakid dalalihim wa annahu litakid walitakid dalalihim wa annahum ala dinin batilin ba'da naskhihi bidini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amarallahu almuslima ayyasallallaha fi kulli yawmin wa fi kulli salatin wa fi kulli raka'atin ayyahdiyahu siratal mustaqim as-sahih al-mutaqabbal wa huwa al-islam walitakid dalalihim. Apa? Apa takdir? Dan demi memperkuat tentang keberadaan mereka adalah sesat, dan sungguh mereka di atas agama yang batil, dan setelah dihapus dengan agamanya Muhammad SAW, Allah memerintah seorang muslim agar senantiasa minta kepada Allah dalam setiap hari dan dalam setiap sholat dan dalam setiap rakaat, meminta supaya Allah membimbingnya kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diterima, al-mutaqabbal. Itulah al-Islam. Dan supaya Allah menjauhkan dia seorang muslim jalannya orang yang termurkai atas mereka, yaitu Yahud dan yang sebelah dengan mereka, alladzina ya'lamuna annahum ala batilin, di mana mereka adalah mengetahui bahwasanya mereka di atas kebatilan, wa yusirruna alai, dan mereka terus komitmen di atas kebatilan. Israr terus-menerus. Dan supaya Allah menjauhkan dia jalannya orang-orang yang sesat. Selain Yahud, kalau Yahud mereka tahu bahwasanya mereka di atas kebatilan. Yakni mereka adalah ala dalal bil ilm. Ya'lamuna annahum ala dalal. Yahud itu tahu bahwasanya mereka di atas kesesatan itu tahu, tapi karena dongkol dan dengki ya kan? Sehingga rela dan kesesatan tahu. Dan supaya kita dijauhkan sifat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari sifat tersebut, sifat apa? Dalal di atas ilmu. Dan supaya kita dijauhkan, supaya seorang muslim dijauhkan dari jalannya orang-orang yang sesat, alladzina yata'abbaduna bi ghairi ilmin. Jalannya orang-orang sesat, ya ini mereka yang beribadah tanpa ilmu, wa yaz'umun, dan mereka menganggap annahum ala tariqin ala tariqi huda. Dan mereka menganggap bahwasanya mereka di atas jalan petunjuk, wa hum ala tariqi dalalatin, sedangkan mereka adalah sebenarnya di atas jalan yang sesat, wa humun nasara, mereka adalah orang-orang nasara, mereka beribadah di atas kebodohan. Diperkirakan mereka itu di atas kebenaran. Tapi karena bodoh. Kalau Yahud sesat di atas ilmu, Nasara senang beribadah di atas kebodohan. Dan yang semisal dengan mereka. Waman syabahahum minal umam, dan yang semisal dengan mereka dari umat-umat al-ukhra, umat yang lain, alat tetabatu ala dolalin wahjahlin, yang beribadah di atas kebodoh, atas kesesatan dan kebodohan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah seorang muslim supaya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan dari dua kelompok tersebut. Kelompok Yahud, mereka sesat di atas ilmu, kelompok Nasara suka beribadah di atas kebodohan, dan yang semisal dengan mereka dari umat yang lain, di antaranya adalah umat yang mengaku Islam beribadah di atas kesesatan dan kebodohan. Wa qulu dzalika liya'lamal muslimu ilma yaqinin annakuladiyanatin ghairil Islam fa ya batilatun. Dan seluruh hal itu adalah supaya seorang muslim mengetahui atau di atas ilmu, dengan ilmu yang yakin bahwasanya seluruh agama selain Islam adalah agama yang batil. Tata aturan agama selain Islam adalah tata aturan yang batil. Jadi Islam itu harus memiliki benar-benar keseriusan, ketegasan, bukan ngelenyek, bukan mutamayyik dan mumayyik. Tahu mumayyik? Ma'a, dari kata ma'a. Jadi mayyik ayu mayyik utamyik, ngelenyek. Sehingga diantaranya apa? Seorang itu diberikan kebebasan dalam memiliki keyakinan yang dia pilih, itu namanya tamyi. Wa anna kullaman yataabbada lillahi ala ghairi Islam fa huwa dhalun. Seluruh ini supaya seorang muslim mengetahui dengan ilmu yang yakin bahwasanya seluruh siapa saja yang beribadah lillahi ta'ala tanpa selain Islam, maka dia sesat. Jadi wa anna kullaman yataabbada lillah, dan seluruh orang yang beribadah lillahi ta'ala ala ghairil Islam, di luar Islam, maka sesat. Wa man lam ya'taqid dzalika falaysa minal muslimin, barang siapa yang tidak meyakini hal tersebut maka bukan termasuk orang-orang Islam. Lihat nomor 1 catatan kaki. Wa man lam ya'taqid kufrul kuffar minal yahud wan nasara wal musyrikin wal murtadin falaysa minal muslimin, barang siapa yang tidak meyakini kekufurannya orang-orang kafir Yahud dan Nasara dan musyrikin dan orang-orang murtad, maka dia bukan dari kalangan kaum muslimin. Barang siapa yang tidak meyakini tentang kekufurannya orang kafir, Yahud, Nasara, musyrikin, orang-orang murtad, barang siapa yang tidak meyakini kekufuran mereka ini, maka dia bukan dari kalangan kaum muslimin. Coba bayangkan. Wal adillah fi hadzal bab katsiratun minal kitab was sunnah, beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah sangat banyak dalam bab ini. Dalil-dalil dalam bab ini sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Ini dinukil dari Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwa oleh Syekh bin Baz. Karya Syekh bin Baz, jilid ke-8, halaman 199 sampai 200. Paham ya, Pak? Ini pentingnya apa yang terkait dengan pembatal yang ketiga. Paman lam yukafir, siapa tadi? Musyrikin. Ausakka fi kufrihim, barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu dalam kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir dengan ijma'. dengan ijma dia kafir. Perhatikan. Waqala walladhi ya'lamu al-kafira wa ma 'alaihi min batilin thumma la yukaffiruhu aw yasukku fi kufrihi ma'nahu annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi ghairu mu'minin bima hakamallahu 'alaihi min al-kufr. Dan yang mengetahui orang kafir, dan orang yang mengetahui orang kafir dan mengetahui apa yang dijadikan pijakan oleh orang kafir tentang kebatilan, kemudian dia tidak mengkafirkan si kafir ini atau ragu tentang kekufurannya, maknanya orang ini telah mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, tidak beriman dengan apa yang Allah hukumi atas mereka, yaitu tentang kekufuran. Coba perhatikan disini. Orang yang mengetahui si kafir dan mengetahui apa yang dijadikan pijakan oleh orang kafir, yaitu berupa kebatilan, kemudian dia tidak mengkafirkan si kafir tadi atau ragu tentang kekufuran dia, maka orang ini maknanya telah mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, tidak beriman dengan apa yang telah Allah hukumi atas mereka, yaitu kekufuran. Paham ini? Kal Yahud wa Nasara, seperti Yahud dan Nasara, kita tahu bahwasanya mereka kufar. Kemudian kita ragu, berarti kita mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Berarti kita tidak beriman dengan apa yang Allah hukum atas mereka tentang kekufurannya, Yahud dan Nasara. Fahum kufarun binasil Quran. Mereka telah kufar dengan nas Al-Quran dan nas As-Sunnah. Fal wajib alal mukallafin minal muslimin i'tiqadu kufrihim wa dolalihim. Maka yang wajib atas kaum yang mukallaf dari kalangan kaum muslimin, wajibnya apa? Meyakini kekufurannya Yahud wa Nasara, meyakini kesesatan mereka. Waman lam yukafirhum aw syakka fi kufrihim yakunu mislahum. Siapa yang tidak mengkafirkan mereka atau ragu dalam tentang kekufuran mereka, maka seperti mereka hukumnya. Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi syakun fi ma akhbarallahu bihi wa rasuluh. Karena dia dalam mendustakan Allah dan Rasulnya, dan dia ragu dalam apa yang Allah khabarkan, dan ragu tentang apa yang Rasulullah khabarkan. Nah, dan ini banyak. Kadang seorang Kristen masuk Islam, tapi ketika dikatakan agama Kristen itu agama kafir, enggak terima. Mau beda agama, tapi bukan kafir, katanya. Nah, jadi orang-orang Nasara itu tidak boleh dikafirkan. Tidak dikatakan mereka itu kufar, tapi dikatakan beda agama saja. Ini karena kebodohannya. Baik, insyaallah ya ikhwan, ini dulu kita cukupkan, dan selanjutnya kita baca pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin.